Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia. Kali ini kita akan memasuki tips yang ke-13, ada di halaman 29. Silakan dibaca masuk sama. Pandai dalam bergaul. Apakah poin ini penting? Jawabannya sangat penting. Kenapa? Karena orang di dunia itu tidak mungkin hidup sendirian. Itu namanya istilah manusia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin hidup sendirian. Pasti dia akan berinteraksi dengan orang lain. Walaupun dia tinggal di dalam rumah. Karena di dalam rumah pun juga ada orang lain. Ketika seorang tidak pandai bergaul, maka dia akan susah hidupnya. Salah satu cara untuk mendatangkan kebahagiaan adalah pintar-pintar bergaul. Nah, pandai bergaul itu seperti apa? Maksudnya, Rasulullah SAW bersabda, La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhara. Hendaklah seorang mukmin laki-laki suami tidak mencela mukmin wanita istri jika dia membenci salah satu perilakunya, masih ada perilaku lainnya yang dia ridhoi. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini penting sekali nih. Ini cara bergaul yang benar itu seperti ini. La yafraq mukminun mukminah. Enggak boleh kita itu membenci total mukmin yang lain. Kenapa? In kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Karena kalau kita melihat ada sifat yang tidak kita sukai dari saudara kita, pasti ada sifat yang kita sukai. Jadi orang itu, mukmin itu pasti dia punya dua sifat. Mukmin biasa punya dua sifat. Sifat yang kita sukai sama sifat yang tidak kita sukai. Ya. Contoh misalnya, anak-anakku punya saudara. Mas Usama punya saudara. Mas Abdurrahman punya saudara. Mungkin Mas Abdurrahman gak suka dengan salah satu perilakunya Usama. Ya. Apa misalnya Mas Abdurrahman? Kepo? Ketika kita melihat saudara kita punya perilaku yang tidak baik, pasti ada perilaku yang baik. Contoh perilaku yang baik apa? Rajin untuk mengingatkan baca Quran. Ya. Mas suka misalnya, enggak suka dari Mas Anjas sesuatu. Apa Mas suka? Ngambekan. Tapi yakin pasti di Anjas itu ada sifat yang Mas suka-sukai. Apa itu? Kalau punya makanan, ingat sama saudaranya. Ya kadang-kadang lah. Pasti. Ya, pasti ada yang disukai. Ya. Dan ini bukan, walaupun hadis ini itu di sini diterjemahkan suami dengan siapa? Istri. Tapi ini hadis kata Syekh Sa'di, nanti kita akan lihat apa yang beliau sampaikan. Itu ternyata umum sifatnya, bukan hanya hubungan antara suami dengan apa? Istri. Nanti anak-anakku ketika sudah berkeluarga, ya, seistimewa apapun pasangan kalian itu pasti punya kekurangan. Itu pasti. Ya. Kalau enggak percaya, tanya sama Abi. Ya, tanya sama Ami. Pasti punya kekurangan. Sebagaimana laki-laki punya kelebihan dan punya kekurangan, perempuan juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'di. Ya, Mas Abdurrahman. Dalam hadis ini terdapat dua pelajaran yang sangat bermanfaat. Ada berapa, Nak? Ada berapa? Ada dua. Perhatikan nih. Sekarang pelajaran pertama dulu, ya. Yeah. Pelajaran pertama adalah petunjuk bagaimana bergaul dengan istri, sanak saudara, kawan karib, dan lingkungan pergaulan. Serta semua orang yang antara Anda dan dia memiliki hubungan dan komunikasi. Lihat, apa kata beliau? Bagaimana bergaul dengan istri, terus dengan apa? Sanak saudara, dengan kawan, dengan karib, dengan lingkungan pergaulan, semua orang. Ya. Jadi ini hadis, walaupun mungkin awalnya berbicara aslinya tentang hubungan suami istri, tapi sifatnya umum. Ya, dengan teman misalnya di kelas misalnya. Ya. Mas Anjasyah ketika bergaul dengan temannya di kelas, ya, ketika bergaul dengan temannya di kelas, apakah teman semuanya itu baik sama Mas Anjas? Hah? Baik semuanya? Enggak. Ya, makanya pasti ada yang baik, ada yang enggak. Ingat enggak Mas Anjas pas pas pulang sebelum waktunya? Ya, pas pulang sebelum waktunya. Abi tanya, "Kenapa Mas si Anu nakal?" Ya, sebut nama, "Si Anu nakal." Loh, emang yang nakal semuanya, temennya ada berapa? Ada 7. Yang nakal siapa aja? Semuanya? Enggak mungkin semuanya. Abi tanya kan, siapa aja? 1, 2. Duh, ternyata cuma berapa? Cuma 2. Berarti masih banyak yang baik. Ya. Itu kalau kita bandingkan satu orang dengan seorang yang lain. Satu orang pun, itu dia punya sifat jelek, punya sifat baik. Sehingga jangan kita itu memperkirakan bahwa teman kita itu sempurna. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa mencari teman yang tidak punya aib. Aib itu apa? Kekurangan. Maka dia tidak akan pernah punya teman. Kenapa enggak punya teman? Karena enggak ada manusia yang sempurna. Adanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tidak hidup sezaman dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka inilah panduannya. Lanjut Mas Anjasyah. Anda harus menyadari bahwa pada diri tiap-tiap orang pasti terdapat celah kekurangan dan sesuatu yang tak disenangi. Maka jika hal tersebut Anda dapatkan bandingkanlah antara hal itu dengan adanya faktor-faktor yang mendukung Anda untuk tetap menjaga komunikasi dan saling mencintai, yaitu dengan mengingat kebaikan-kebaikan dan niat-niat kebaikannya, baik yang bersifat khusus maupun umum. Dengan melupakan keburukannya dan mengingat kebaikannya, maka persahabatan dan komunikasi akan tetap terjaga dan ketenangan pun akan tercipta. Iya, Nana, nanti ketika kalian berumah tangga, ketika kalian punya istri, istri kalian itu pasti punya kekurangan. Contoh misalnya, iya, istri kalian kok punya kekurangan, suka ngambek. Suka apa? Ngambek. Coba dipikirin, pasti dia punya kelebihan. Apa kira-kira maksud sama kelebihannya? Pintar masak. Ya pasti, enggak mungkin enggak. Ya. Misalnya istri kalian punya kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya misalnya apa Mas Us? Mas Abdurrahman. Apa? Masaknya kasinan. Tapi dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Baju kalian rapi. Ya. Jadi ketika kita melihat ada kekurangan dalam orang lain, coba dibandingkan kekurangan itu dengan kelebihannya. Ya. Antara kakak dengan adik, antara teman dalam pekerjaan, teman dalam sekolahan, itulah nasihat yang pertama pelajarannya. Pelajaran yang kedua, Mas Usama. Pelajaran kedua adalah hilang. hilangnya perasaan gundah dan resah, tetapnya kesucian hati serta kesinambungan dalam menunaikan hak-hak orang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta terciptanya keharmonisan di antara kedua belah pihak. Ya, terus siapa yang tidak dapat? Siapa yang tidak dapat mengambil pelajaran atas apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW, bahkan melakukan sebaliknya dengan selalu melihat keburukan serta melupakan kebaikan-kebaikannya, niscaya dia akan gelisah. Hubungan antara dirinya dan orang yang dicintainya pasti mengalami kekeruhan dan mengabaikan banyak hak yang harus dijaga kedua belah pihak. Nah, ini pelajaran yang kedua, akan mendatangkan ketenangan. Jadi kalau kita cara bergaulnya seperti yang diajarkan sama Nabi SAW, pasti kita akan tenang. Ya, setiap kita melihat kekurangan yang ada dalam teman kita, oh ya, wajarlah. Dan kalau perlu, kita katakan bahwa sebagaimana saudara kita punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Ya. Sebagaimana saudara kita punya kelebihan, kita juga punya kelebihan. Ketika kita selalu seperti itu, maka dengan izin Allah, hidup kita akan tenang. Terus, Mas Lukasyah. Banyak orang yang memiliki kekuatan mental yang tidak yang tinggi, mampu menahan diri saat menghadapi cobaan dan goncangan dengan kesabaran dan ketenangan. Akan tetapi, dalam hal-hal yang sepele dan ringan, mereka sangat gundah dan tidak tenang. Penyebabnya adalah mereka menjaga diri mereka pada hal-hal yang besar dan mengabaikan hal-hal sepele, sehingga merusak kondisi mereka dan ketenangan mereka. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sadar, sesuatu yang kecil bikin kita susah. Kenapa? Karena kita menyiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang besar saja. Ya. Kita hanya menyiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang besar saja. Akhirnya sesuatu yang kecil-kecil kadang-kadang kita abaikan. Ya. Sesuatu yang kecil kita abaikan. Ya. Sesuatu yang kecil kita abaikan, akhirnya kita menjadi tidak tenang. Ya. Maka yang betul adalah siapkan diri kita untuk menghadapi sesuatu yang besar maupun sesuatu yang kecil. Mas Abdurrahman. Orang yang bermental kuat adalah mereka yang mampu mengatasi masalah besar maupun kecil. Seraya memohon pertolongan kepada Allah dan berdoa kepada-Nya agar nasibnya tidak diserahkan kepada dirinya walau sekejap mata. Maka dengan demikian akan mudah baginya perkara-perkara kecil, sebagaimana ringan baginya perkara-perkara besar, sehingga jiwanya tenang dan hatinya lapang. Nah, maka yang benar adalah siapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang kecil dan tetap berdoa kepada Allah. Dan yang ini penting di sini, nasibnya tidak diserahkan kepada dirinya walau sekejap mata. Apa itu doanya? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, jangan engkau sandarkan diriku kepada kekuatan pribadiku walaupun hanya sekejap mata. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.